Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'd. Kita akan melanjutkan belajar kitab Tauhid lil Imam Al-Mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahmatullah alaih. Pada bab sebelumnya telah kita pelajari permasalahan terkait dengan tauhid, la yus'alu wa la yuraddu man sa'ala billah, tidak ditolak permintaan orang yang meminta ya, dengan menyebut nama Allah yang mengandung makna sumpah, yakni dia meminta demi Allah, meminta memohon agar permintaannya dipenuhi ya, dengan menyebut nama Allah. As'aluka billah, aku meminta kepadamu demi Allah. Atau semisal dengan itu, ataupun dia mengatakan meminta demi wajah Allah, saya meminta kepadamu demikian-demikian, bantu saya butuh ini dan itu ya, maka tidak ditolak, artinya diberi apa yang dia minta, karena ini masuk dalam kategori ta'zim, mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimanapun juga dia telah meminta dengan menyebut nama Allah, dengan membawa nama Allah. As'aluka billah, aku meminta kepadamu ya, karena Allah, demi Allah. Maka demi mengagungkan Allah, karena dia telah menyebut, telah membawa nama Allah pada permintaannya, maka dipenuhi, diberi dengan syarat selama permintaannya itu, apa yang diminta itu tidak mengandung ithm, tidak mengandung dosa, selama tidak memudaratkan orang yang dimintai ya. Telah dijelaskan bahwa orang yang meminta, yakni meminta harta kepada orang lain, telah dijelaskan adanya celaan dalam perkara ini. Ya, oleh karena itu hindari meminta-minta. Ya, apalagi menjadi suatu kebiasaan meminta harta orang lain. Naam. Kecuali dalam kondisi terjepit, terdesak hajat, dan dia butuh benar-benar berhajat untuk dibantu, terjepit ya, atau dia muttor, dia dalam kondisi muttor, yaitu kondisi darurat ya, dalam kondisi darurat. Naam. Maka tidak mengapa untuk meminta dalam keadaan seperti itu. Kemudian terkait dengan pembahasan kita, yaitu jika itu tadi terkait dengan hukum meminta, yakni pelaku meminta harta seperti itu ya, rincian hukumnya. maka terkait dengan orang yang dimintai. Nah, ini yang dibahas dalam kitab ini, terkait dengan orang yang dimintai. Apabila orang yang dimintai tersebut, nah, orang yang meminta kepadanya membawa-bawa nama Allah. Nah, ini pembahasannya di sini. Membawa-bawa nama Allah, menyebut nama Allah pada permintaannya. As'aluka billah, aku minta kepadamu karena Allah, demi Allah. Ya. Jika kita kaitkan dengan rincian hukum meminta tadi, apabila dia meminta dengan membawa nama Allah, demi Allah, dalam keadaan bersama dengan itu dia mustahik, dia memang berhak. Berhak atas apa yang dia minta. Misalkan dia meminta bagian dari Baitul Mal, ya, dari perbendaharaan negara yang memang tertuju untuk maslahat umum, dan dia salah satu dari rakyat yang memang berhak, ya, mendapatkan itu dari Baitul Mal, karena itu memang untuk umum. Atau dia meminta bagian zakat, dan dia memang termasuk orang yang berhak menerima zakat. Atau dia mutor, dia orang yang dalam kondisi darurat, ya, dalam kondisi darurat, atau dalam kondisi berhajat, terjepit kebutuhan, ya. Bersama dengan itu dia membawa nama Allah dalam permintaannya tersebut, maka, ya, jangan ditolak, wajib dipenuhi. Ya, wajib dipenuhi. Tentunya selama ada kemampuan. Ya, karena sudah disampaikan bahwa selama hal itu tidak memudaratkan orang yang dimintai. Nah, adapun terkait dengan Baitul Mal jelas, ya. Dia diberi, terkait dengan bagian zakat yang dia minta diberi, terkait dengan dia meminta harta pribadi seseorang karena dia mutor, dia darurat, atau dia itu hajat, dia terjepit hajat, maka terkait dengan pribadi yang dimintai, ya, dia berikan. Nah, selama dia mampu melakukan itu dan tidak terkena mudarat atasnya atau atas keluarganya. Nah, demi mengagungkan Allah karena dia telah membawa nama Allah pada permintaannya. Bersama dengan itu dia memang berhak. Nah, dia berhak. Maka diberi. Dan di sini dikatakan oleh ulama wajib memberinya. Nah, sebagaimana ditunjukkan oleh hadis yang disebutkan dalam bab hadis Ibnu Umar, wa man sa'alakum billahi fa'atuh, ya, riwayat Abu Dawud dan yang lainnya, man sa'alakum billahi fa'atuh, barang siapa meminta kepada kalian demi Allah, ya, dengan nama Allah, fa'atuh, maka berikanlah. Perintah dari Nabi SAW di sini menunjukkan wajib. Nah, menunjukkan wajib. Oleh karena itu, ya, telah dikatakan tadi wajibnya hal itu. Naam, dan ini telah ditegaskan, ya, oleh ulama, Syekh Shalih Al-Fauzan pada syarahnya Iyanatul Mustafid, Ibn Uthaymin dalam Al-Qawl Mufid, Naam Al-Albani rahimahullah, juga dalam silsilah al-hadith as-sahihah, ya, menegaskan hal ini, ya, mengatakan haramnya tidak memberi orang yang meminta dengan membawa nama Allah. Dia meminta, haramnya tidak memberi, berarti kan wajib memberi, memenuhi permintaannya. Orang yang meminta dengan nama Allah, demi Allah, ya, berdasarkan hadis Ibnu Umar, "Faman sa'alakum billahi fa'atuh," barang siapa meminta kepada kalian demi Allah, maka berikanlah. Juga semisal dengan ini disebutkan oleh Al-Albani rahimahullah hadis yang lain yang semisal dengan ini, ya, hadis Ibn Abbas, riwayat Abu Daud juga dalam sunannya, dan riwayat Ahmad dalam Al-Musnad, melengkapi hadis yang disebutkan dalam bab terkait dengan taufik, ya, pembahasan yang dibuatkan judul oleh Al-Musannif, masalah yang sedang kita bahas sekarang. Hadis Ibn Abbas tersebut dikeluarkan oleh, ini hadis tambahan penguat hadis yang dikeluarkan oleh Abu Dawud dalam sunannya, dikeluarkan oleh Ahmad dalam musnadnya, dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, "Man ista'ada billahi fa'idhuh, man ista'ada billahi fa'idhuh," barang siapa meminta perlindungan, ya, demi Allah, "fa'idhuh," maka lindungi. Ya. "Wa man sa'alakum biwajhillahi fa'atuhu." Nah, di sini lafadznya ada penyebutan wajah Allah. Salah satu sifat Allah Subhanahu wa taala. "Wa man sa'alakum biwajhillahi fa'atuhu." Barang siapa meminta kepada kalian, ya, dengan wajah Allah, demi wajah Allah, "fa'atuhu," maka berikan. Ya, menunjukkan wajibnya hal itu, mendukung makna hadis Ibnu Umar yang disebutkan dalam bab. Naam, Al-Albani menguatkan makna hadis Ibnu Umar dengan hadis Ibnu Abbas ini untuk mendukung pendapat yang mengatakan, untuk mengatakan wajibnya hal itu. Naam, sebagaimana kata ulama. Dan Al-Albani rahimahullah juga, ya, memberi syarat taqid bahwa kewajiban itu, ya, dengan syarat wajib memberinya dengan syarat yang dimintai mampu. Nah, mampu untuk memberi. Nah, karena yang namanya kewajiban mesti dipersyaratkan sesuai dengan kemampuan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dan dia tidak terkena mudarat. Ketika memenuhi permintaannya, dia tidak terkena mudarat. Atau keluarganya tidak terkena mudarat. Jika dia mampu dan tidak ada mudarat atasnya, tidak ada mudarat atas keluarganya, maka dia wajib memberikan. Ya. Semakin dikuatkan ini oleh Al-Albani rahimahullah dan penjelasan hukum beliau, ya, ketika mensyarah hadis dari tiga hadis berturut-turut yang beliau sebutkan dalam As-Sahihah, mulai dari hadis nomor 253, ya, dalam As-Sahihah, mulai nomor hadis nomor 253, hadis Ibn Abbas yang ana bacakan tadi, "Man ista'adha billahi fa'aidhuhu wa man sa'alakum biwajhillahi fa'atuh." Ya. Kemudian hadith 254, hadith Ibn Umar yang disebutkan oleh Muhammad Ibn Abdul Wahhab dalam kitab Tauhid. Dan hadith yang ketiga, nomor 255, yang juga terkait dengan masalah ini. Ya. Hadithnya agak panjang. Bagian akhir hadith yang terkait dengan masalah ini, Nabi mengatakan, fa ukhbirukum bi syarrin nasi manzilatan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa ukhbirukum," maka aku beritakan kepada kalian, "bi syarrin nasi manzilatan," orang yang paling jelek manzilahnya, kedudukannya. Qulna, kami berkata itu para sahabat, "Na'am." Ya. "Na'am ya Rasulullah." Ya, wahai Rasulullah, beritakan kepada kami. Nabi pun bersabda, "Alladhi yus'alu billahi al-'azim." Alladhi yas'alu billahi al-'azim. Alladhi yas'alu billahi al-'azim wa la yu'ti bihi. Orang yang paling jelek kedudukannya sisi Allah Subhanahu wa taala, alladhi yas'alu billahi al-'azim. Orang yang meminta dengan membawa-bawa nama Allah. Yas'alu billahi al-'azim. Dia meminta dengan membawa-bawa nama Allah, menyebut-nyebut nama Allah. Dia meminta kepada orang lain. Dia membawa-bawa nama Allah yang seperti sudah jelaskan mengandung makna sumpah, ya, secara makna dari segi makna. Nah, aku meminta kepadamu karena Allah, demi Allah. Nah, ini satu. Yang kedua, wala yu'ti bihi, dan juga orang yang paling jelek kedudukannya di sisi Allah, la yu'ti bihi. Dia tidak memberi orang yang meminta kepadanya dengan membawa nama Allah. Ketika ada orang yang meminta kepadanya, dia menyebut nama Allah, membawa nama Allah. Ya, demi Allah saya minta ini dan itu kepadamu, bantu saya, tolong saya. Kemudian dia tidak beri. Nah, ini adalah orang yang paling jelek kedudukan. Jadi dua di sini. Dan terkait yang pembahasan kita sekarang adalah yang terakhir, wala yu'ti bihi, dia tidak memberi orang yang meminta dengan membawa nama Allah. Adapun yang pertama dari hadis ini, yaitu alladzi yas'alu billahi al-'azim, orang yang meminta dengan membawa nama Allah, ini akan kita bahas pada bab berikutnya. Nah, itu hukumnya. Sekarang bagaimana jika orang yang membawa nama Allah, meminta demi Allah, atau demi wajah Allah, membawa wajah Allah, demi wajah Allah, dia meminta sesuatu sementara dia bukan orang yang berhak. Ya, yang dia minta bukan zakat, bukan bagian dari Baitul Mal, yang dia minta, dia bukan orang yang mutar, yang darurat. Bukan pula orang yang muhtaj. Itu hajat, bukan orang yang terjepit kebutuhan, hajat. Ya, dalam arti sebenarnya dia tidak mustahik minta. Dalam arti dia sebenarnya tidak mustahik, tidak berhak meminta. Tetapi dia, ya, bagaimanapun juga telah meminta dengan membawa nama Allah, membawa wajah Allah. Nah, lahiriyah hadis, ya, menyatakan siapa yang minta kepada kalian demi Allah, maka beri. Siapa itu hadis, pada hadis Ibnu Umar tadi, ya, dan pada hadis Ibnu Abbas yang telah disampaikan tadi. Nah, yang di sahihkan Al-Albani dengan lafaz man sa'alakum biwajhillahi fa'atuh. Barang siapa minta kepada kalian demi wajah Allah, maka berikan. Jadi bagaimanapun juga dia telah membawa nama Allah. Nah, dan hadis ketiga, ya, yang telah disampaikan tadi. Nah, orang yang paling jelek manzilahnya, yang la yu'ti bihi, dia tidak memberi orang yang meminta kepadanya demi Allah. Dan ini riwayat An-Nasa'i. Anda belum sampaikan tadi hadis ini terkait dengan hadis orang yang paling jelek kedudukannya, yang meminta dengan membawa nama Allah, dan yang tidak memberi orang yang meminta kepadanya dengan membawa nama Allah, riwayat Ahmad dan An-Nasa'i. Misalkan Al-Albani. Nah, dia tidak berhak meminta, tapi dia meminta dengan membawa nama Allah. Jika kita kembali kepada hadis-hadis ini, lahiriannya menunjukkan wajib. Yang jelas dia sudah meminta dengan membawa nama Allah. Kita tidak punya pilihan kecuali mengamalkan hadis. Kita diperintah untuk memberinya. Dia telah membawa wajah Allah, telah membawa Allah, nama Allah pada permintaannya. Nah, maka berikan. Ya, ini jika kita tidak mengetahui keadaan hakikat dia, kita tidak mengetahui hakikat dia, apakah dia berhak atau tidak. Yang jelas dia datang kemudian minta. Masa kita mau teliti? Hah? Kita tanya, kamu minta-minta seperti ini, bagaimana? Memang kamu terdesak, kamu darurat, diteliti begitu sedemikian rupa, apa mungkin kan? Nah, ya, kan sulit. Sementara kita juga tidak tahu bagaimana hakikat dia sebenarnya. ya sudah, amalkan hadis selama itu tadi ya tidak mengandung dosa, kita mampu dan tidak memudaratkan diri kita dan keluarga, berikan. Nah, adapun jika kita tahu ya, kita mengerti betul orang ini sebenarnya tidak berhak ini orang. Nah, minta-minta seperti ini, membawa-bawa nama Allah, wajah Allah, padahal dia tidak berhak. Nah, maka bagaimana? Ya, ada rincian disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan pada syarahnya, mengatakan dalam kondisi seperti ini mustahab. Jadi perintah yang ada dalam hadis ya dimaknai perintah yang bersifat mustahab. Bagaimanapun juga dia telah membawa nama Allah, maka mustahab diberi meskipun dia sebenarnya tidak berhak. Itu jika kita ketahui ya. Tadi jika kita tidak tahu masalahnya bagaimana? Jika kita tidak tahu ya, boleh jadi dia berhak, boleh jadi tidak. Maka yang jelas amalkan hadis. Selama kita mampu dan tidak termudaratkan, keluarga tidak termudaratkan, berikan. Nah, berikutnya kita pindah ke bab berikutnya dan ini masih ada kaitannya. Ya. Bab berikutnya ketemu adzan dulu. Kita lanjut. Nah, kata al-imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahmatullah alaih, babun bab la yus'alu biwajhillahi illa al-jannah, la yus'alu biwajhillah, tidak dibenarkan ya, meminta dengan wajah Allah, menyebut wajah Allah, membawa wajah Allah ya, illal jannah, kecuali meminta jannah, meminta surga. Jika ini dikaitkan dengan bab sebelumnya, dan boleh jadi ini yang diinginkan oleh al-musannif karena mengikuti bab sebelumnya yang kita murojaah tadi. Nah, tidak menolak permintaan orang yang meminta dengan nama Allah. Sekarang bab tidak dibenarkan meminta dengan wajah Allah kecuali jannah. Berarti tidak dibenarkan, tidak dibolehkan meminta kepada sesama makhluk, kepada orang lain dengan membawa-bawa wajah Allah. Kenapa? Karena tidak dibenarkan meminta dengan wajah Allah kecuali surga. Makhluk siapapun tidak bisa memberi surga, tidak bisa memasukkan dalam surga. Yang bisa memasukkan dalam surga hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak mungkin minta surga kepadanya. Demi wajah Allah, yang wajah Allah saya meminta kepadamu masukkan saya ke dalam surga. Nah, tidak mungkin, tidak bisa. Berarti tidak ada yang bisa diminta kepada sesama makhluk dengan membawa ya, menyebut wajah Allah. Berarti tidak boleh meminta kepada makhluk, kepada orang lain dengan membawa-bawa wajah Allah. Ya, bahkan pada penjelasan ya, sebagian ulama yang dapatkan mereka kaitkan, yakni juga tidak boleh. Tidak boleh meminta kepada orang lain dengan membawa membawa-bawa nama Allah, bukan hanya wajah Allah, juga nama Allah. Jadi tidak boleh meminta, saya meminta as'aluka billah kata wa kata, saya meminta ya dengan nama Allah ya, demi Allah saya meminta kepadamu ini dan itu, bantu saya. Tidak boleh, jangan bawa-bawa nama Allah dalam meminta sesuatu. Nah, ini makna yang pertama jika dikaitkan dengan bab sebelumnya. Boleh jadi ini yang diinginkan oleh Muhammad ibn Abdul Wahhab sebagaimana disebutkan oleh Ibn Uthaymin rahimahullah dalam syarah Al-Qawl Mufid. Yang kedua, ya, jika dikaitkan dengan doa kepada Allah, maksudnya tidak dibenarkan berdoa kepada Allah dengan wajahnya, ya, dia mengatakan as'aluka biwajhika al-karim, biwajhika al-azim, ya, kada wa kada, saya meminta kepadamu ya Allah, memohon kepadamu ya Allah dengan wajahmu yang mulia, dengan wajahmu yang agung, saya memohon kepadamu berikan saya ini dan itu, dari perkara-perkara duniawi, tidak ada kaitannya dengan akhirat. Tidak boleh, jangan meminta kepada Allah ya, berdoa kepada Allah dengan membawa-bawa, menyebut-nyebut wajahnya ya, meminta kepada Allah dengan wajahnya sesuatu yang terkait dengan duniawi. Jika mau meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah dengan menyebut wajahnya, aku memohon kepadamu ya Allah, meminta kepadamu ya Allah dengan wajahmu yang mulia, yang agung, maka minta yang terkait dengan surga. Minta jannah, dimasukkan dalam jannah, dilindungi dari neraka, minta ya agar di beri taufik oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk beramal soleh dan semisal dengan itu. Nah, yang terkait dengan akhirat. Nah, minta kepada Allah agar didekatkan ya kepada jannah, agar diberi taufik berucap dan beramal yang mendekatkannya kepada jannah dan semisal dengan itu, yang ada kaitannya dengan surga. Nah, terkait dengan perkara akhirat, maka di sini boleh berdoa kepada Allah dengan menyebut wajahnya, dengan wajahnya. Dan itu ada contohnya amalan dari Nabi Alaihissalam dalam masalah ini. Nah, akan disebutkan nanti. Kita kembali dulu ke permasalahan yang pertama. Kita kembali dulu kepada permasalahan yang pertama, yaitu terkait dengan meminta kepada sesama makhluk. Nah, kaitannya dengan bab sebelumnya. Baik. Di sini Asy-Syaikh rahimahullah menyebutkan dalil. Beliau mengatakan an Jabir, dari Jabir. Qala, berkata Jabir radhiyallahu taala an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yus'alu biwajhillahi illa al-jannah. Tidak dibenarkan meminta dengan wajah Allah kecuali meminta jannah, kecuali meminta surga, yakni meminta dimasukkan dalam jannah. Nah, yang terkait dengan jannah, terkait dengan makna yang sedang kita bahas, kaitannya dengan bab sebelumnya minta sesama makhluk, sudah dijelaskan tadi ya, tidak ada yang bisa masukkan dalam jannah dan yang terkait dengan jannah kecuali Allah. Yang ini berarti tidak dibenarkan, tidak dibolehkan meminta kepada sesama makhluk dengan bawa-bawa wajah Allah. Wajah Allah agung, mulia. Salah satu sifat Allah subhanahu wa ta'ala. jangan digunakan untuk meminta-minta kepada orang lain. Wajah Allah agung, mulia, hanya digunakan untuk meminta surga. Meminta sesuatu yang mulia, urusan akhirat, yaitu surga. Adab kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Akhlak kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Itu. Hadith ini rawahu Abu Dawud. Diriwayatkan oleh Abu Dawud. Masalahnya hadith ini dhaif. Tetapi perlu kita ketahui, Syekh, Imam, dan ahli hadith. Ya. Beliau menyebutkan sesuatu, meskipun hadith itu dhaif, tetapi makna yang terkandung dalam hadith tersebut terdukung oleh dalil-dalil dari arah yang lain. Dari Al-Quran dan As-Sunnah. Misalkan terkait dengan penetapan wajah Allah. Ini jelas. Ya. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah dan kita bahas nanti. Dan banyak dalil dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Dan ijma' salaf. Menetapkan wajah Allah sebagai salah satu sifatnya. Salah satu sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Terkait dengan masalah yang terkandung dalam hadis ini, terkait dengan masalah meminta dengan wajah Allah, juga ada dalil lain yang mendukung. Nah, terdapat dalil lain yang mendukung. Nah, yang penting kita ketahui dulu sekarang, hadis ini dhaif. Sebab kelemahannya, hadis ini riwayatkan oleh Abu Dawud ya. Sebab kelemahannya dijelaskan oleh Al-Albani rahimahullah dalam dhaif Sunan Abi Dawud, yaitu Kitabul Umm, kitab induk ya dhaif Abi Dawud, yang ada takhrijnya, tahqiqnya, penjelasan takhrij dan tahqiqnya secara lengkap. Bukan dhaif Sunan Abi Dawud yang ringkas, yang langsung tertera di situ Fonis Al-Albani ini sahih, ini hasan, ini dhaif. Bukan. Di sana ada kitab beliau yang memang di situ penjelasannya, takhrijnya, tahqiqnya, uraiannya lengkap. Nah. Itu ada dalam Maktabah Syamilah. Nah, dijelaskan di sana bahwa kata Al-Albani, qultu isnaduhu dhaif, sanadnya dhaif. Li su'i hifdhi Sulaiman wa huwa Ibnu Qurm Ibnu Mu'ad. Yunsabu ila jaddih wa qad da'afahu al-jumhur. Sanadnya dhaif disebabkan jeleknya hafalan rawi dalam sanad hadis ini yang bernama Sulaiman. Ya, namanya Sulaiman Ibnu Mu'ad. Sulaiman Ibnu Mu'ad, dia dinisbahkan kepada, dalam sanad disebut Sulaiman Ibnu Mu'ad, yang dinisbahkan kepada kakeknya langsung, Sulaiman Ibnu Mu'ad, meloncati ayahnya. Ayahnya Qurm namanya. Ibn Qurm. Jadi Sulaiman Ibn Qurm Ibn Mu'ad. Jumhur ahli hadith menilai dia dhaif. Lemah riwayat. Karena kejelekan hafalannya. Nah. Ini penilaian jumhur terhadapnya. Nah. Al-Albani menukil di sini wa qad da'afahu al-jumhur, jumhur ahli hadis menilai, memfonis dhaif Sulaiman ibn Mu'ad ini. Wa wathaqahu Ahmad, sementara Imam Ahmad merekomendasi dia. Wa rawalahu Muslim. Al-Imam Muslim telah meriwayatkan hadis ya untuknya. Hadis miliknya, riwayatnya. وعاب ذلك عليه الحاكم لسوء حفظه. Dan al-imam al-hakim ya mengkritisi dan mengkritisi Muslim ya dalam hal ini, menyayangkan al-imam Muslim dalam hal ini, kenapa dia meriwayatkan hadis tersebut dari Sulaiman ibnu Mu'ad ini padahal hafalannya jelek. Jadi ada perselisihan ya ahli hadis dalam menilai rawi ini. Ada yang menjarah, ada yang mentazkiyah, ada yang mengatakan dhaif, dan ada yang merekomendasi. Dalam keadaan seperti ini harus ditarjih. Mereka semua imam-imam yang berhak berbicara dalam menilai rawi. Maka harus ditarjih. Nah, Al-Imam Ahmad merekomendasi dia, Muslim meriwayatkan hadisnya. Tetapi jumhur menjarahnya dengan jarah mufassar. Jumhur menjarah dia dengan jarah mufassar. Yaitu li su'i hifdzih. Hafalannya jelek dan ini cukup. Ya. Boleh jadi Al-Imam Ahmad tidak tahu, Muslim tidak tahu. Nah, jumhur ahli hadis sudah menjelaskan sebab dia didhaifkan karena jelek hafalannya. Oleh karena itu Al-Albani rahimahullah merajihkan ini dan menilai hadis ini dhaif. Barakallahu fikum. Tetapi hadis ini memiliki syahid penguat terkait dengan makna ini, yaitu hadis yang dikeluarkan oleh Ibnu Asakir. Hadis yang dikeluarkan oleh Ibnu Asakir dan juga dikeluarkan oleh At-Tabarani dalam Al-Mu'jam Al-Kabir. Hadis yang dikeluarkan oleh Ibnu Asakir dan hadis yang dikeluarkan oleh At-Tabarani dalam Al-Mu'jam Al-Kabir. Hadis itu diriwayatkan oleh Abu Burdah Ibni Abi Musa Al-Ash'ari dari ayahnya, itu dari Abu Musa Al-Ash'ari ya, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ada kisah bisa dilihat dalam As-Sahihah nomor hadis 2290. Hadis dalam As-Sahihah 2290. Ya. Langsung pada hadisnya. Abu Musa Al-Ash'ari meriwayatkan dari Nabi alaihi salatu wasallam, Nabi bersabda, mal'unun man sa'ala biwajhillah. Mal'un. Ya. Terlaknat. Tercela. Man sa'ala biwajhillah. Orang yang meminta dengan wajah Allah. Wa mal'unun man yus'alu biwajhillahi thumma mana'a sa'ilahu ma lam yas'alhu hujran. Ma lam yas'alhu hujran. Wa mal'unun, dan terlaknat, tercela. Man yus'alu biwajhillah, orang yang dimintai dengan wajah Allah, thumma mana'ah sa'ilahu, kemudian dia tidak memberi orang yang meminta itu. Sudah menyebut wajah Allah, membawa wajah Allah dalam permintaannya, tidak diberi. Maka dia mal'un. Malam yas'alhu hujran, selama dia, orang itu, tidak meminta kepadanya hujran. Apa yang dimaksud dengan hujran? Hujran adalah sesuatu yang mengandung dosa. Ya. Sesuatu yang mengandung dosa. Ya, ini perkara yang qabih. La yaliq. Naam. Sesuatu yang mengandung dosa atau sesuatu yang qabih, sesuatu yang jelek yang tidak pantas dia minta, tapi dia minta. Perkara yang tidak pantas, ya, perkara yang qabih, perkara yang jelek, perkara yang buruk, yang tercela, ya, dia minta dengan membawa wajah Allah, maka yang seperti ini jangan dipenuhi. Nah, adapun selama tidak mengandung dosa, bukan sesuatu yang qabih, bukan sesuatu yang jelek, yang tercela, dan dia sudah membawa wajah Allah, maka mal'un orang yang menolaknya. Jadi awal hadis mengatakan mal'un orang yang meminta dengan wajah Allah, pelakunya yakni. Nah. Kemudian yang kedua, mal'un, orang yang dimintai. Ya. Oleh seseorang meminta kepadanya dengan wajah Allah, kemudian dia tolak. Ini sudah dibahas pada bab sebelumnya tadi. Nah, yang sekarang adalah fokusnya ke bagian awal hadis yang merupakan penguat terhadap hadis yang ada dalam bab, yaitu mal'un, orang yang meminta dengan wajah Allah. Imma maknanya terkait dengan makna yang pertama yang sedang kita bahas, yang terkait dengan bab sebelumnya, yaitu menunjukkan haramnya, tercelanya orang yang meminta kepada orang lain dengan membawa-bawa wajah Allah, membawa-bawa nama Allah. Dan ini disebutkan Al-Albani rahimahullah, ditegaskan Al-Albani dalam As-Sahihah. Ya, pada syarah hadis nomor 255. Syarah hadis nomor 255 dan sahih yang beliau sahihkan, yang sudah anda bacakan tadi, tentang orang yang paling jelek manzilahnya, kedudukannya di sisi Allah, alladhi yas'alu billahi al-'azim, orang yang meminta kepada orang lain, dia meminta kepada orang lain dengan membawa-bawa nama Allah, membawa-bawa nama wajah Allah. Nah, kata Al-Albani, wa yadullu al-hadith yadullu ala tahrimis su'ali bihi ta'ala, dan yang menunjukkan haramnya, ya, meminta kepada sesama makhluk dengan membawa nama Allah, membawa wajah Allah, hadith la yus'alu biwajhillahi illa al-jannah, tidak dibenarkan meminta dengan wajah Allah kecuali surga. Walakinnahu da'if, kata Al-Albani, walakinnahu da'if, tetapi hadith ini da'if, la yus'alu biwajhillahi illa al-jannah, hadith ini da'if. Da'iful isnad, sanadnya da'if, sudah diterangkan tadi. Kama bayanahul mundhiri wa ghairuhu, sebab yang diterangkan oleh al-mundhiri dan yang lainnya. Sebabnya siapa tadi rawinya? Siapa? Sulaiman ibn Mu'ad. Yang da'ifkan oleh jumhur. Tetapi Al-Albani mengatakan setelahnya, walakinan nadhur sahihah, akan tetapi tinjauan yang benar, yashhadu lahu, ya, mempersaksikan benarnya kandungan makna hadis ini. Fa innahu idza thabata wujubul i'ta'i liman sa'ala bihi ta'ala kama taqaddam, karena sesungguhnya apabila telah thabit, telah tetap hadis dari Nabi alaihi wasallam yang mewajibkan memberi orang yang meminta sesuatu dengan membawa nama Allah, wajah Allah, wajib diberi, ya. Fasu'alus sa'ili bihi, maka perbuatan seseorang meminta kepada orang lain dengan membawa nama Allah, membawa wajah Allah, qad ya'ridu al-mas'ula lilwuku'i fil mukhalafa, ini memperhadapkan orang yang dimintai untuk terjerumus dalam penyelisihan. Wahia adamu i'ta'ihi iyahu, yaitu tidak memberinya, ya, ma sa'ala wahuwa haram, apa yang dia minta dengan bawa nama Allah, wajah Allah, dan itu haram jika dia tidak beri. Artinya, orang yang melakukan ini, dia meminta dengan membawa nama Allah, wajah Allah, memberi resiko kepada orang yang diminta, membuat dia resiko untuk terjerumus dalam perkara yang haram, karena jika dia yang diminta itu tidak memberi, dia melanggar. Gara-gara yang meminta membawa-bawa nama Allah, wajah Allah. Nah, tinjauan dari sisi ini, maka kandungan makna hadis tersebut benar, kata Al-Albani. Wa ma adda ila muharram fa huwa muharram. Sesuatu perkara yang mengantar kepada perkara yang haram, maka haram. Anda menjadi penyebab orang lain terjerumus dalam perkara yang haram jika meminta dia membawa-bawa wajah Allah, nama Allah, kemudian dia tidak memberi padahal mampu dan tidak ada mudaratnya pada dirinya atau keluarganya, maka dia dosa. Penyebabnya siapa? Penyebabnya orang yang meminta tadi, dia membawa nama Allah. Sehingga melakukan itu, meminta kepada orang lain, dia membawa nama Allah, wajah Allah, haram. Karena itu bisa menjadi penyebab orang jatuh dalam perkara yang haram. Fata'ammal, maka renungkan ini, kata Al-Albani rahimahullah. Kemudian beliau menyebutkan bahwa beliau telah menyebutkan ada athar dikeluarkan oleh Ibn Abi Syaibah dari Atha Ibnu Abi Syaibah dengan sanad yang sahih dari Ibnu Jurayj, dari Atha atau Ibnu Abi Rabah. Ya, mengatakan ya bahwa Atha Ibnu Abi Rabah memakruhkan. Nah, memakruhkan, dan ingat ya, penggunaan kata makruh di kalangan salaf pada asalnya haram kecuali ada dalil yang menunjukkan makruh, karahat at-tanzih. Jika tidak, maka kemakruhan yang dimaksud haram. Ya, bahwa dia memakruh atau bin Abi Rabah memandang makruh, membenci ya, meminta sesuatu ya dari urusan dunia dengan membawa-bawa wajah Allah atau menyebut-nyebut Al-Qur'an. Jelas? Nah, berarti kesimpulannya, kita sampai pada kesimpulan haram, tidak boleh seseorang meminta-minta kepada orang lain sesuatu dengan membawa wajah Allah, membawa nama Allah. Jika mau minta, sudah, jangan sebut saya meminta ya dengan wajah Allah, jangan katakan saya minta karena Allah, demi Allah, as'aluka bila, jangan, minta saja ketika memang mustahik. Nah, karena itu ya berisiko, bisa menjadi faktor wasilah menjerumuskan orang lain dalam dosa apabila tidak memenuhinya sementara tidak punya udzur. Nah, adapun terkait dengan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya dengan wajah Allah, maka sesuatu yang terkait dengan akhirat, nah, jelas tidak masalah. Ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hadis yang dikeluarkan oleh Al-Bukhari, disebutkan oleh Ibnu Utsaimin dalam Al-Qawl Al-Mufid, hadis tersebut yaitu ketika turun ayat dalam surat Al-An'am ayat 65. Ketika turun ayat dalam surat Al-An'am ayat 65, qul, katakan wahai Nabi Muhammad alaihi wasallam, huwal qadiru ala an yab'atha alaikum adzaban min fawqikum, katakan dialah yang maha kuasa mengutus, mengirim atas kalian adab dari atas kalian. Apakah itu hujan batu atau yang semisalnya dari atas, ya angin topan, ya puting beliung dan semisalnya, ya tornado dan yang lainnya dari atas, ya yang akan membinasakan kalian. Nabi ketika turun ayat ini langsung berdoa, a'udzu biwajhik. Langsung Nabi mengatakan, a'udzu biwajhik, aku berlindung dengan wajahmu ya Allah. Tayyib, jangan sampai ini menimpa ya beliau. Nah, bersama umatnya. Kelanjutan ayat, ayat berikutnya, au min tahti arjulikum, Allah Maha Kuasa mengirim azab kepada kalian dari bawah kaki kalian, dari dalam bumi, gempa bumi, tsunami dan semisalnya. Oh, langsung juga Nabi berdoa, a'udzu biwajhi, aku berlindung dengan wajahmu ya Allah. Jangan mengenai kami gitu. Jangan menimpa kami ini. Kemudian kelanjutannya akhir ayat, au yalbisakum syi'a, atau Allah Subhanahu wa taala menjadikan kalian berpecah belah. Berpecah belah menjadi firaq, golongan-golongan. Ya, berselisih. Wa yudhiqa ba'dakum ba'sa ba'd. Dan dengan itu Allah merasakan kepada kalian ya, menghancurkan kalian, membinasakan kalian dengan perang saudara. Nah, kalian berperang saudara akibat perselisihan itu, bunuh-bunuhan di antara kalian, perang saudara. Nabi mengatakan hadhihi ahwan au aisar, ini lebih ringan. Nah, ini lebih ringan. Ya. Tayyib. Jadi di sini ada contoh Nabi berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa dengan wajahnya. Nah, dengan wajahnya. Barakallahu fikum. Ya, adapun terkait dengan urusan dunia. Nah, urusan dunia, urusan yang hina, urusan yang remeh, yang tidak ada kaitannya dengan akhirat. Murni urusan dunia itu adalah perkara hina. Ya. Maka na'am, tidak pantas memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah dengan membawa-bawa wajahnya. Nah, itu makna hadis. Nah. Yani hadis yang telah kita lewati, ya, boleh jadi maknanya dibawa kepada makna tersebut. Wallahu a'lam. Nah. Dan di sini Asy-Syaikh mengatakan fi mas'alatan, pada bab ini terdapat dua masalah, kita lewati dengan cepat. Al-ula, yang pertama, an-nahyu an, larangan dari ayyus'ala biwajhillahi, meminta dengan wajah Allah, illa ghayatal matalib, kecuali urusan-urusan yang, ya, tuntutan-tuntutan, urusan-urusan yang memang mengandung maslahat yang mulia. Yaitu apa? Perkara-perkara yang terkait dengan akhirat, jannah, ya. Entar ada kaitannya dengan surga. Nah, dan berlindung dari neraka. Itu ghayatul matali. Adapun urusan dunia, hakirah. Urusan dunia, perkara dunia, ya, hina. Nah, tidak pantas membawa-bawa wajah Allah, menyebut wajah Allah, meminta sesuatu terkait dengan itu. Naam. Ats-tsaniyah, yang kedua, itsbatu sifatil wajh, penetapan sifat wajah. Penetapan sifat wajah. Salah satu sifat Allah Subhanahu wa taala adalah Allah Subhanahu wa taala memiliki wajah. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Dalam surat Ar-Rahman ayat 27. Yani banyak adil dalam hal ini. Dalam Al-Quran Sunnah salah satunya, ya, hadith yang kita pelajari sekarang. Naam. Disebut mal'unun man sa'ala man yas'alu biwajhillah. Naam. Dan dalam Al-Quran salah satunya Ar-Rahman ayat 27, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Akan kekal wajah Rabbmu yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Ini salah satu sifat dzatiyah, salah satu sifat yang senantiasa ada pada diri Allah, pada zatnya, pada dirinya, azalan wa abadan, sejak dahulu tanpa ada permulaannya, dan abadan selamanya tanpa ada akhirnya. Ya, selalu Allah Subhanahu wa taala memiliki wajah yang agung, yang mulia. Wajah Allah Subhanahu wa taala hakiki, maha sempurna, ya, seperti kesempurnaan dirinya, zatnya, tidak ada kekurangannya, dan tidak sama dengan wajah apapun dan siapapun dari kalangan makhluk. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir, tidak ada sesuatu yang sama dengan Allah, dan dialah Allah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Sebagaimana pula Allah Subhanahu wa taala memiliki dua tangan, Allah Subhanahu wa taala memiliki dua mata, ya, dan sifat-sifat yang lainnya yang mulia, yang sempurna, yang dimiliki oleh Allah. Seluruh sifat-sifat itu hakiki, tetapi tidak sama dengan sifat makhluk. Oleh karena itu, ya, kita menetapkannya, wajib menetapkannya dan mengimaninya bahwa itu adalah sifat yang hakiki, sesuai sepadan, hakikatnya sepadan, selaras dengan kesempurnaan dirinya, zatnya, dan tidak sama dengan hakikat sifat-sifat makhluk. Bagaimana wajahnya? Bagaimana kedua tangannya? Ya, bagaimana kedua matanya? Bagaimana kaki Allah? Bagaimana betis Allah? Hakikatnya bagaimana? Nah, kita tidak tahu. Kaifiyah, ilmu tentang kaifiyah, bagaimana tata caranya, ditafwid, diserahkan ilmunya kepada Allah, dan jangan coba-coba dipikirkan. Tutup. Jangan dipikirkan, jangan dibayangkan. Yakini itu ada, ya, dimiliki oleh Allah, hakiki, selaras sepadan dan kesempurnaan dirinya, dan tidak sama dengan sifat makhluk. Bagaimana, bagaimana kita tidak tahu. Jangan bayangkan, jangan pikirkan. Di luar kemampuan kita. Kita hanya menetapkan maknanya dengan benar sebagaimana yang diinginkan dan mengimaninya dengan keimanannya benar seperti yang ana terangkan tadi. Difahami? Naktafi bihadzal qadar. Jazakumullahu khairan. Subhanallahi wa bihamdika la ilaha illa anta.